Konsultasi Syariah. Apakah dosa zina bisa terhapus dengan menikah? Pertanyaan. Suami dan istri telah sah menjadi pasangan melalui nikah. Tetapi sebelum mereka menikah, mereka melakukan hubungan khusus pacaran, bahkan berzina selama beberapa tahun. Apakah mereka tetap mendapatkan dosa mereka waktu sebelum nikah? Atau dosa mereka terhapus dengan mereka melakukan pernikahan? Jawaban. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Zina termasuk salah satu dosa besar dalam Islam. Karena itu, dosa zina mendapatkan hukuman khusus di dunia. Cambuk 100 kali bagi pezina yang belum nikah atau ghairu muhsan, dan razam bagi pezina muhsan yang sudah menikah. Lebih dari itu, setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, dia wajib untuk bertaubat. Dan cara yang diajarkan oleh Islam untuk menghapus dosa besar adalah dengan bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, yaitu dosa-dosa yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Quran Surat An-Nisa, ayat 31. Ayat ini menjelaskan, syarat dihapuskannya kesalahan adalah bertaubat, dengan meninggalkan dosa yang dilakukan. Taubat secara bahasa artinya kembali. Orang yang bertaubat berarti dia kembali dari kemaksiatan menuju aturan Allah, diiringi memohon ampunan kepadanya. Rukun utama taubat ada tiga. An-Nawawi mengatakan, dalam kitab Al-Iman disebutkan bahwa taubat memiliki tiga rukun. Al-Iqla' atau meninggalkan dosa tersebut, An-Nadam atau menyesali perbuatan maksiat tersebut, dan Al-Azm atau bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang dia taubati selamanya. Syarah Sahih Muslim. Berikut penjelasan lebih rincinya. Pertama, al-iqla, yaitu meninggalkan dosa yang ditaubati. Inilah bukti keseriusan taubatnya, meninggalkan dosa yang dia lakukan. Seorang pegawai bank belum dikatakan bertaubat dari riba selama dia masih aktif kerja di bank. Seorang pezina belum dikatakan bertaubat dari zina sementara dia masih rajin berzina. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, istighfar tanpa meninggalkan kemaksiatan adalah taubat para pendusta. Kedua, an-nadam, atau mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Orang yang tidak mengakui dosanya, dia tidak akan menyesali perbuatannya. Dengan menyesal, dia akan bersedih jika teringat dosanya. Termasuk bagian dari penyesalan itu adalah tidak menceritakan dosa tersebut kepada orang lain, apalagi membanggakannya. Dan jika dosa itu dipicu karena komunitas dan lingkungan, dia akan meninggalkan lingkungan komunitasnya. Bentuk penyesalan pezina adalah dengan menghindari segala yang bisa memicu syahwatnya. Ketiga, al-azm, atau bertekad untuk tidak mengulangi dosanya. Jika seseorang berhenti dari dosanya, sementara dia masih punya harapan untuk melakukannya jika waktu memungkinkan, maka dia belum disebut taubat. Seseorang yang bertaubat dari pacaran ketika Ramadan dan akan kembali pacaran usai Ramadan belum disebut bertaubat. Apakah dengan menikah, dosa zina otomatis hilang? Dosa zina sebagaimana dosa besar lainnya, hanya bisa hilang dengan taubat. Dan syarat taubat adalah tiga seperti yang disebutkan di atas. Karena itu, semata-mata menikah belum menghapus dosa zina yang pernah dilakukan. Karena menikah bukan syarat taubat itu sendiri. Kecuali jika pernikahan ini dilangsungkan atas dasar 1. Menyesali dosa zina yang telah dilakukan. 2. Agar tidak mengulangi kembali dosa zina tersebut. Jika menikah atas motivasi ini, insya Allah, status pernikahannya bagian dari taubat untuk perbuatan zina itu. Untuk itu, sebagian ulama menyarankan agar orang yang melakukan zina untuk segera menikah dalam rangka menutupi aib keduanya. Karena jika mereka berpisah, akan sangat merugikan pihak wanita. Karena tidak ada lelaki yang bangga memiliki istri yang pernah dinodai orang lain secara tidak halal. Demikian, Allahu A'lam.